Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. جماعة sekalian رحمة الله سبحانه وتعالى, kembali kita bermajelis dan berkumpul di tempat ini untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Al-Syeikh Shalih Fauzan Hafidhullah Ta'ala, yaitu beliau memberi penjelasan dari kitab Tauhid karya Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baru saja kita menyelesaikan hadis Khawlah bintu Hakim, yang mana dia ini mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat maka dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang singgah atau menetap di suatu tempat, turun suatu tempat, maka dia mengucapkan a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluknya. Maka tidak akan membahayakan sesuatu pun sampai kembali dia berpindah dari tempatnya itu. Naam. Ini dianjurkan untuk mengucapkan doa ini ketika lewat suatu tempat yang tempat tersebut dikhawatirkan banyak orang yang mereka mempelajari ilmu-ilmu hitam atau ilmu putih atau hitam putih. Naam. Maka kita baca doa ini. Jadi ma khalaqa, apa yang Allah ciptakan dari seluruh makhluk, apakah binatang buasnya, apakah manusianya, apakah jinnya, semua makhluk yang memiliki kejahatan yang bisa memadaratkan kepada kita, maka termasuk dalam kalimat ini. Naam. Singkat doanya. Mungkin kita tugas suatu daerah, daerah yang terpencil, ya, kita belum pernah melewati tempat itu, maka baca doa ini. Adapun ketika di saat itu ternyata memang madarat, kita masih dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini yang dimaksud dengan kalimatullah yaitu berupa Al-Qur'an kalamullah. Naam. Maka bila mana Al-Qur'an ini kalamullah, maka membantah pendapat yang berpemahaman bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Kalau saja Al-Qur'an itu makhluk, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang berlindung kepada makhluk. Sementara di sini kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, artinya dengan kalam-kalam Allah. Ini bantahan kepada mereka yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Kalau makhluk, mengapain kita berlindung kepada makhluk? Berarti kita terjatuh dalam perbuatan syirik. Tapi yang dimaksud dengan di sini adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan hadis ini. Kemudian kita masuk bab berikutnya. Bab minasyiriki ayastaghitsa bighairillah aw yad'u ghairah. Bab termasuk perbuatan syirik yang dia meminta istighatsah kepada selain Allah atau dia berdoa kepada selainnya, meminta kepada selainnya. Ya, istighatsah ini meminta perlindungan dalam keadaan sangat-sangat genting, sangat berbahaya. Itu namanya istighatsah. Itu bedanya dengan doa. Kalau doa, mau genting, tidak genting, sebut doa. Kalau istighosah, betul-betul sangat-sangat diperlukan di saat itu. Itu namanya istighosah. Maka ketika istighosah itu diarahkan untuk Allah, dan ini yang disyariatkan. Dan bila mana istighosah diarahkan untuk selain Allah, meminta kepada para jin-jin, meminta kepada roh-roh yang telah meninggal, meminta kepada para wali-wali yang telah mendahului kita, para nabi, para malaikat, maka ini yang akan menyebabkan mereka terjatuh dalam perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka minadh dhalimin." Surat Yunus ayat 106. Ya, ancamannya betul-betul berat. Ya. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak madarat. Menolak bencana. Jangan, kata Allah, jangan berdoa. Kata-kata jangan dalam usul fikih ini menunjukkan haram, diharamkan selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Jadi diharamkan berdoa kepada selain Allah. Kemudian kita juga mengetahui kelemahan-kelemahannya, bahwa selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak berbagai bencana. Ya. Patung-patung yang dihancurkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang biasa dimintai, diibadahi oleh kaumnya, ketika Nabi Ibrahim menghancurkannya, tidak ada satupun yang bisa menangkis atau melarikan diri dari Ibrahim, tidak ada. Semuanya pasrah ketika dihancurkan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalam keadaan mereka meyakini bahwa patung-patung itu bisa menolong mereka, bisa membantu mereka. Tapi ketika Ibrahim yang menghancurkannya, patung-patung itu tidak bisa membela dirinya. Bagaimana bisa membela yang lain? Dirinya saja tidak bisa dia selamatkan, kemudian bisa menyelamatkan yang lain. Maka jika engkau melakukannya, tidak peduli dengan larangan Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Dan kesyirikan termasuk azlamu zulm, kezaliman tingkatan yang tertinggi. Ya, tingkatan yang tertinggi dari perbuatan kezaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang seharusnya ibadah, manfaat dan madarat itu milik Allah, tapi dia meyakini yang lainnya ada. Naam, dia meyakini ada. Ya, memang kelihatannya seperti itu, tapi hebat itu. Pian aja belum datang, ya sudah tahu pian mau datang ke rumahnya. Siapa yang kabari? Jin. Jin yang mengabari. Nah, kayak gitu dianggap hebat. Ya, bisa terbang dianggap hebat. Bisa makan beling dianggap hebat. Dan sudah diagungkan. Nah, ketika dipotong tidak kemakan pedang, dianggap hebat. Nah, padahal sakit juga. Pernah kita bertanya kepada orang-orang yang punya ilmu seperti ini, apa anda sakit, Pak? Ya, ketika pakai jimat-jimat itu terus dipukulin pakai kayu, dipukulin pakai pedang tidak mampan. Ya memang tidak sih, tapi kita merasakan sakit juga katanya. Terasa juga sakitnya, tapi memang tidak tembus memang. Ya. Ya, jadi ada ikhwah dulu yang sebelum mengenal dakwah punya ilmu yang seperti itu. Jadi ketika hantam pakai parang, pakai apa, memang tidak luka, tapi bilangnya terasa di dalam itu sakit. Ya, masih terasa juga sakitnya. Karena yang menangkal itu semua adalah syaitan, jin. Ya, akan terjadi pada perbuatan zalim. Kemudian kita baca syarahnya, keterangannya. Berkata Syaikhul Fauzan, munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, annahu dzakara fihi naw'an min anwa'i syirk al-munafi li tauhid wa huwa ayastaghitha bi ghairillah wa yad'u wa ghairahu. Bahwa di dalam bab ini menyebutkan tentang jenis dari jenis-jenis syirik yang bisa menghilangkan tauhid, menafikan tauhid. Apa itu? Beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Ini akan menafikan, meniadakan, habis, tidak tersisa. Maka susah payah dia beramal, tekunnya dia beramal selama dia menjalani kehidupan, dan syiriknya juga jalan, ya ini tidak ada manfaatnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Mungkin di sisi manusia kelihatannya semakin khusyuk dia ibadah, semakin mantap dia ibadah, tapi di sisi Allah tidak ada apa-apanya amalannya. Walaupun kelihatannya sungguh haji, walaupun kelihatannya bergamis, ya, bertasbih, berjenggot, tapi kalau amalannya seperti itu, zahirnya saja Islam, tapi amalannya tidak ada. Habis, terkuras. Naam. Tidak ada sama sekali. Allah yang mengatakannya. Ya, jangankan mereka, Nabi Muhammad saja, Allah mengingatkan. Lain asyraktah, kata Allah, jika engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, ini utusannya, utusan Allah, jika engkau sampai berbuat syirik, wahai Muhammad, lain asyraktah, apa kata Allah, la yahbatanna, itu banyak taukidnya, banyak tekanannya, la, sungguh-sungguh, batanna, di belakang lagi ada, sungguh-sungguh-sungguh, betul-betul ditekankan, akan sirna, kan habis, amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kelak engkau akan menjadi orang yang merugi. Jadi tekanannya itu banyak. Ya. Lahya itu artinya sudah sungguh. Kemudian yahbatonna, nun taukid lagi di belakang. Penekanannya berlipat. Kemudian ayastaghitsa, al-istighatsatu talabul ghausi wa huwa izalatu syiddah. Yaitu istighatsah meminta pertolongan, perlindungan dalam rangka menghilangkan syiddah, kesulitan. Ya, yang betul-betul kesulitan. Seperti kita berjalan sendirian atau bersama teman, tahu-tahu dirampok di tengah jalan. Ini betul-betul sangat-sangat kita punya hajat kepada Allah. Atau seperti yang kita mendengar kapal Indonesia ditawan sama Abu Sayyaf dalam keadaan genting yang sebelumnya tidak diperkirakan akan terjadi. Ternyata mereka langsung disergap. Ah, dalam hal yang seperti ini maka mintanya harusnya kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW dalam perang yang pertama yang dilakukan kaum muslimin, perang Uhud, dia betul-betul istighosah kepada Allah, meminta, sampai dia mengatakan seandainya, ya, kaum muslimin ini habis, kata Nabi Muhammad yang bersamanya di saat itu, maka niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi. Sampai seperti itu ucapan Nabi SAW. Artinya ketika dia istighosah betul-betul. Naam. Bandingannya kaum muslimin sekitar 300 pasukan, kaum musyrikin 1000. Ya, banding 3 lebih sedikit. Satu orangnya. Ini Rasulullah SAW beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yad'u, atau dia berdoa selain Allah. Al-farqu bainal istighosah wa du'a, maka perbedaan antara istighosah dan doa, anal istighosah la takunu illa minal makrub, wa amma du'a fa yakunu minal makrub wa ghairihi. Perbedaannya antara doa dan istighosah, kalau istighosah itu tidak dilakukan kecuali dalam hal yang betul-betul susah payah, dalam hal yang genting, betul-betul diperlukan. Adapun doa, dua-duanya bisa sangat diperlukan atau tidak terlalu diperlukan. Itu doa, pokoknya meminta apa saja itu doa. Jadi doa lebih umum. Sementara istighosah lebih khusus dalam hal makruh, ya, dalam hal kesusah payahan. Ma la yanfa'uka, ya, berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu. In abad tahu, jika engkau beribadah kepadanya, tidak ada manfaatnya, ya, bahkan semakin mendatangkan kemurukan Allah. Walayadurruka, dan tidak bisa menolak bahaya. Illam ta'budhu, jika engkau tidak beribadah kepadanya. Fa'in fa'alta, jika engkau melakukannya, da'auta min durillah malayunfauka waladurruka. Yaitu engkau tetap berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Tidak bisa mencegah kita dari madarat. Minadzolimin, termasuk, ya, orang yang berbuat zalim, ketika dia nekat berani melanggar ya larangan Allah, maka termasuk orang yang zalim, yaitu minal musyrikin, termasuk dia orang yang berbuat syirik. Fa inna syirka a'dhamu dzulm, karena kesyirikan itulah sebesar-besarnya kedzaliman. Jadi mempelajari syirik dan cabang-cabangnya, mempelajari tauhid dan cabang-cabang ini sangat diperlukan bagi kita. Naam. Jangan saya sudah belajar. Jangan. Saya sudah pernah dulu. Doro-doro Syekh di Jogja tiap tahunnya hampir membahas syirik, tauhid syirik, tauhid syirik. Rasulullah sejak diutus sampai meninggal dunia, kesyirikan terus diperingatkan kepada umatnya. Sampai berwasiat, berpesan, wala taj'alu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat keramaian, meminta, diibadahi. Sampai seperti itu, Nabi berwasiat kepada umatnya. Nabi Ibrahim, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan anak keturunannya selain daripada terjatuh dalam perbuatan syirik. Tidak mengkhawatirkan apa yang dimakannya, tidak mengkhawatirkan apa yang dikerjakannya peninggalnya, tidak. Tetapi yang dikhawatirkan kepada anak keturunannya ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka tidak menyembah Allah. Wajnubni wabani anna abdul asnam, jauhkan aku, wabaniya dan anak-anak keturunanku untuk menyembah berhala. Ini permintaan Ibrahim alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang enggak. Hai, nanti kalau saya mati, kamu daftar di sini ya, biar pekerjaanmu mapan ya. Masalah agamanya tidak diperdulikan. Naam. Di nomor sekian kan. Naam. Sehingga seperti ini bagaimana? Dia akan mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal dunia. Anak soleh, dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya dengan mendoakan kebaikan-kebaikan, sehingga pahalanya pun akan sampai kepada kedua orang tuanya. Ini yang sungguh-sungguh kita khawatirkan kepada keturunan kita. Adapun rezeki, sudah ada yang menjamin. Pokoknya selama dia masih hidup, masih adakah rezekinya. Kapan dia meninggal, berarti sudah terputus rezekinya. Naam. Sama dia masih hidup, masih akan terjamin rezekinya. Jangankan kita, manusia bisa berjalan, ada yang tidak bisa berjalan, rezekinya ada. Naam. Pohon-pohon cuma tumbuh begitu saja, hanya akarnya menjalar ke sana kemari, lama-kelamaan membesar. Hewan-hewan yang di dalam tanah berkembang biak bisa. Binatang-binatang di laut nempel di batu bisa ada rezekinya. Kalau masalah rezeki, semua ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma mungkin rezekinya berbeda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Iya. Jadi ini yang Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan anak keturunannya ketika mereka tidak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bila mana seseorang tidak lagi menyembah Allah, atau di samping menyembah Allah masih memiliki keyakinan terhadap yang lainnya. Nah, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat selama-lamanya. tidak ada henti-hentinya dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dihitung sudah berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, tidak terhitung. Di dunia mungkin masih 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, atau 1000 tahun. Di akhirat tidak ada bilangannya sudah. Selama-lamanya tidak ada. Dan itu kehidupan, dua kehidupan, surga dan neraka. Dan surga bertingkat-tingkat tergantung dari amalannya, ketakwaan seseorang. Yang tertinggi surga Firdaus, yang dihuni para nabi. Naam. Orang-orang yang tinggi amalannya, turun lagi berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Neraka juga demikian bertingkat-tingkat. Neraka yang paling bawah adalah neraka yang dihuni orang-orang munafikun, yang pura-pura menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Fiddar kelas falimna nar. Innal munafikina fiddar kelas falimna nar. Bahwa orang-orang munafik itu di kerak neraka yang terbawah. Naam. Dan neraka bahan bakarnya, wakuduhan nasul hijarah, bahan makanan neraka itu manusia dan bebatuan. Itu bahan bakarnya. Mereka terus akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini, inilah yang harus kita renungi. Ya, yang kita terus ingat-ingat di dalam kehidupan ini. Jangan pekerjaannya terus direnungi, amalan kebaikannya tidak direnungi. Apakah amalan kebaikan saya ini sudah bertambah atau menurun? Atau justru kemaksiatan yang mendominasi? Direnungi. Dan ketika kemaksiatan semakin banyak, maka ini hati semakin keras. Malas ibadah. Naam. Tetapi diarahkan kepada yang lain yang mengarah kepada maksiat, semangat. Ini hati-hati, kita sudah mulai condong kepada kebatilan. Maka cepat-cepat kita perbaiki. Cepat-cepat kita minta nasihat. Cepat-cepat kita bergabung dengan orang-orang yang baik. Jangan terus bergabung dengan orang-orang yang tidak baik. Maka kita semakin rusak. Segera sadar. Wah, insaf saya tidak menguntungkan yang terus kukejar-kejar. Umpamanya. Justru melalaikan, tinggalkan. Cari yang lebih bermanfaat. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna global ayat ini, yanhallahu nabiyahu ayad'u ahadan min sa'iril makhlukin. Allah melarang nabinya. Coba perhatikan ini. Allah melarang nabinya untuk berdoa kepada salah seorang dari makhluk. Ya, nabinya dilarang, berarti termasuk kita. Naam. Ya, dilarang untuk berdoa kepada makhluk al-ajizin, yang penuh dengan kelemahan. An isolin naf'i wa dafid dar, untuk menghubungkan, mendapatkan manfaat dan mencegah bahaya, madarat. Thumma yubayyinu lahu hukmahu law furida anda ghayra Allah bi annahu yakunu hina idzin al musyrikin. Kemudian menjelaskan padanya hukumnya. Kalau saja diwajibkan untuk berdoa selain Allah, maka di saat itu dia akan menjadi musyrikin. wa hadha an-nahyu 'amun li jami'il ummah, maka larangan ini sifatnya umum bagi seluruh umat. Ya, umat-umat terdahulu juga diperintah untuk beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang tugas rasul ini menyerukan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut, sembahan-sembahan selain Allah. Maka keliru dari orang Nasrani, nabi mereka dijadikan sebagai sesembahan, kemudian mereka meyakini bahwa dosa-dosa mereka telah dihapus dengan disalibnya Nabi Isa alaihissalam. Katanya dialah yang menebus dosa-dosa umatnya, sehingga ketika umatnya berbuat kemungkaran dianggap selesai, habis. Naam, maka ketika meninggal tidak tanggung-tanggung pengumumannya telah pulang ke surga. Ya, langsung pengumumannya. Ya, kalau kita kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dia enggak telah pulang ke surga dengan tenang. Masya Allah, langsung surga. Kaum muslimin ternyata ada juga yang berpemahaman, ya, sebagian muslim ada juga yang berpemahaman, kita kan nanti dapat syafaat Nabi. Nabi kan punya syafaat, enggak usah kita ibadah, kemungkaran aja, nanti kan dapat syafaat. Mirip. Syafaat siapa? Orang yang mendapatkan syafaat itu dengan susah payah ibadah, minta kepada Allah agar dia mendapatkan syafaat Nabi. Bukan dengan meninggalkan kewajiban, kemudian mengerjakan al-ma'asi, maksiat-maksiat. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan bab. Anna fiha an-nahya an du'a'i warillah wa anna syirkun yunafi tauhid. Bahwa di dalam ayat ini ada larangan untuk berdoa selain Allah, karena itu syirik, bisa meniadakan, bisa menghilangkan tauhid. Naam. Dan orang-orang yang seperti ini aneh, betul-betul aneh. Dia kalau berdoa kepada Allah kurang tenang, saya kurang pas. Tapi kalau berdoa yang dianggap wali, atau dia berdoa di tempat keramat, khusyuknya minta ampun dan yakin sampai mengalir air matanya. Naam, yakin betul akan dikabulkannya. Siapa yang menghiasi amalan mereka? Syaitan. Tapi kalau berdoa kepada Allah, dia akan diganggu oleh syaitan sehingga tidak khusyuk. Nah, padahal itu yang terbaik. Seharusnya dia lawan syaitan itu. Apa ini, syaitan lagi datang ini? Harusnya diusir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru berdoa lagi. Tapi kalau terus diikuti, ya, syaitan keinginannya seperti itu. Dia memang mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menjadi penghuni an-nar. Naam. Ya. Jadi pelaku-pelaku yang melakukan bid'ah-bid'ah yang tidak ada contoh dari Nabi, itu mereka ketika duduk berjam-jam, padahal sudah tua-tua, kuat. Kuat betul. Coba kalau kita duduk di majelis baru satu jam sudah belok kiri belok kanan. Memang kayak gitu kenyataannya. Saya pernah mengikuti. Jadi waktu itu ada undangan, kita ditahan langsung pulang dari masjid, Kebetulan orang ini juga sholat di masjid, rajin di masjid. Pas pulang dari masjid langsung dicegah orang-orang dari masjid Jumatan, suruh masuk ke rumahnya. Kira ada apa? Ternyata mereka tahlilan acara menaiki rumah barunya. Anak gak paham, sudah duduk di tengah lagi setengah mati keluar. Karena kita gak paham apa yang dilakukan. Biasa kan ngobrol di masjid. Ternyata pas itu diundang, baru suruh masuk ke dalam, baru penuh. Serba susah, hanya diam aja suruh di dalam. Itu baca tahlilan itu, Pak. Aduh, gak kuat saya. Kok mereka yang baca itu lihat kakinya gak ada yang dinonjolkan ke depan, gak ada. Yang kuat betul ini orang-orang ini. Sementara kita sudah sakit pinggangnya. Ya, mungkin seperti itu yang kita pikir. Syaitan membantu menguatkan amalan mereka. Tapi kalau kita ya ibadah dengan sesuai dengan contoh dengan sunnah Nabi, maka akan diganggu syaitan. Dipersulit. Sudah azan subuh, batil raja. 5 menit lagi. 5 menit itu sampai pagi. Syaitan. Naam. Munda-munda. Ya. Apalagi umpanya dingin pagi, mau mandi. Mas air, air belum matang. Tidur dulu sebentar. Nah, pas bangun, airnya habis sudah. Pagi sudah, gosong sudah. Nah, siapa yang membantu? Syaitan. Dibantu aja, tidur aja terus. Apalagi kalau bulan puasa, habis sahur. Nyenyak betul itu tidurnya itu. Nah, habis diisi, sholat subuh 12. Siapa yang membantu? Syaitan. Ma istafadu minal ayah. Apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat? Yang pertama, anna du'a'a ghairillah syirkun akbar. Bahwa doa selain Allah itu syirik besar. Ya, berdoa untuk selain Allah syirik besar. Maka ya, dalam kondisi apapun, sampai sudah mau mati pun sekalipun, tetap doa kepada Allah. Ya, sekalipun keluarga sudah kesana kemari, sudah mencari dukun ini, sudah mencari tukang sihir ini, tetap yakin Allah. Jangan mencari yang lain. Yang kedua, anna aslahan nas lau da ghairallah sar min adh-dhalimin ay al-musyrikin fa kaifa bi ghairih. Bahwa sesoleh-solehnya manusia kalau sampai berdoa kepada selain Allah, kelak dia akan menjadi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu menjadi musyrikin. Fa kaifa bi ghairih, maka bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Orang soleh saja kalau sampai berdoa selain Allah bisa menjadi musyrikin, apalagi kesolehannya setengah-setengah, ya, bolong-bolong sholatnya umpamanya, kemudian berdoa selain Allah lagi, habis. Yang terakhir, bayanu ajizil alihatil musyrikin wabutlanu ibadatiha. Penjelasan tentang lemahnya sesembahan-sesembahan musyrikin. Naam. Ya. Ada yang menyembah sapi. Sapi dipotong, selesai, habis. Ada yang menyembah api. Api disiram air, habis. Ada yang menyembah matahari. Matahari tenggelam, habis. Hilang Tuhannya. Nama dan menyembah bulan, bulan hilang, habis Tuhannya, tidak ada. Mau berlindung kemana lagi? Dah, mau menyembah jin, mana jin semakin menakut-nakuti. Wah, ini sembelihanmu kurang ini, kurang banyak. apa cuma satu ekor ayam, tambah satu ekor kambing. Setelah satu ekor kambing, apa sih kurang, sapi lagi. Itu pun belum tenang, masih takut-takut. Kerjaannya jin, menakut-nakuti manusia. Naam, jadi lemah sesembahan musyrikin. Dan batilnya ibadah tiap ya, penyembahan-penyembahan kepadanya. Tidak betul ibadah diarahkan kepada mereka. Ibadah itu hak mutlak milik Allah. Bukan kepada malaikat, bukan kepada nabi, apalagi wali. Tidak boleh. Ibadah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diarahkan kepada yang lainnya. Dan ini harus kita yakini, seyakin-yakinnya. Jadi sudah menjadi keyakinan muslimin. Ya, ketika ibadah maka selalu kepada Allah. Naam. Makhluk-makhluk Allah itu semuanya beribadah kepada Allah. Semut. Ketika terjadi paceklik kemarau, maka Nabi Sulaiman dan pasukannya hendak mereka meminta, maka bilang ini semut. Ya. Suruh dicukupi doa kalian dengan apa ini? Dengan doa semut. Mengangkat tangannya ke atas. Berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Naam. Semuanya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia dan jin. Mereka ya, mencari peribadahan, sesembahan, sesembahan selainnya. Wallahu a'lam. Ini yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini, bahwa ketika istighosah ataupun berdoa, maka selalu kepada Allah Azza wa Jal. Di mana saja kita berada, situ Allah mengetahui kondisi kita. Naam. Minta kepada Allah. Selalu kepada Allah. Naam. Meminta dengan Allah Subhanahu wa taala itu, dan menjadi tenang jiwanya. Tenang hatinya. Mantap kokoh ketika dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ternyata kok sudah berdoa berkali-kali belum dikasih. Ya sabar. Perlu dikoreksi dulu. Niat kita, tingkah laku kita, mungkin banyak kita melakukan pelanggaran sehingga doa tidak terkabulkan. Di antaranya ya, disebutkan dalam hadis, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, maka bagaimana bisa dikabulkan doanya? Nah, diperhatikan. Naam. Masih banyak maslahat. Mungkin saja Allah menunda. Naam. Bisa jadi di dunia yang gak dapat, mungkin di akhirat baru dapat. Yang jelas, yang tahu kemaslahatan hamba itu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdoa saja. Nah, minta kekayaan. Ternyata kita enggak dikasih-kasih. Ya, justru kekurangan terus. Nah, ya mungkin dari sisi harta enggak kaya, tapi hatinya kaya. Naam, dikasih kesehatan atau dikasih yang lainnya. Sementara yang lain hartanya banyak tapi penyakitan umpamanya. Sehingga hartanya juga habis untuk berobat. Semuanya hikmah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Cuma kita diperintah untuk minta kepada Allah, terus berdoa. Sehingga dengan itu kita mendapatkan yang terbaik. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.